bersama alunan bumi seruling di lembah sunyi. Di sana ku duduk seorang diri menjelang di malam hari. Terkenang ku akan seorang kasih yang telah pergi entah kemana. Oh angin, sampaikanlah salamku, ku nanti dari lembah sunyi. Seindah alunan seruling senja, sama alunan bumi seruling di lembah sunyi. Di sana ku duduk seorang diri menjelang di malam hari. Terkenang ku akan seorang kasih yang telah pergi entah kemana. Oh angin, sampaikanlah salamku, ku nanti dari lembah sunyi. Indah alunan seruling senja, begitu cintaku. Seorang kasihku yang telah pergi entah kemana. Oh angin, sampaikanlah salamku, ku nanti dari lembah sunyi. Seindah alunan seruling seruling aku.